Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yaqdifu fi qulubil muridina law'atal iradah fayuj'ijuhum ila suluki sabilis sa'adah allati hiyal iman wal ibadah wa mahu kulli rasmin wa'adah sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin sayyidi ahli siyadah wa ala alihi wa sahbihi sadatil qadah fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah amma ba'd. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَأَلَّا اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذين يذكرون الله والذين لا يذكرون الله كمثل الحي والميت صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال المؤلف رحمه الله كهبدت طريقة الصوفية تهدي إلى المرتبة العالية. Jamaah sekalian, hidupkan hati kita, lisan kita untuk memuji dan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang senantiasa tercurah kepada kita, khususnya nikmat yang sempurna ada dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala, ada dalam thariqahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, di pagi hari ini di kegiatan pengajian Arba'in, saudara-saudara kita dari pengurus Jatman DKI, alhamdulillah kita sebagai ahli thariqah mempunyai jama'iyah, mempunyai asosiasi yang hakikatnya dipersaudarakan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi persaudaraan kita ada sesama ahli thariqah, persaudaraan kita sesama kaum muslimin. Ini adalah keindahan yang dibingkai oleh Allah dan Rasulnya, mudah-mudahan terjaga, memberikan efek positif sampai akhir kiamat nanti. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dalam kitab Al-Hadir Alam Islami disebutkan, kita tukil satu ungkapan bahwa aktsaru asbabin nahdah al-akhirah raji'atun ila tasawuf wal i'tiqadu fil awliya. Terjemahkan jangan. Kalau santri enggak usah diterjemahkan ini. Dalam kitab Hadir Alam Islami, hadir hadarah artinya peradaban. Kalau thaqafah itu artinya kita terjemahkan kebudayaan. Hadarah lebih tinggi karena sempurna. Yang dimaksud hadarah, hadarah al-islamiyah, peradaban Islam. Sebagaimana dibuktikan oleh Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam 15 abad yang lalu, yang berpusat markaznya di Madinah Al-Munawwarah. Yang tadinya Madinah adalah kampung Yathrib berubah menjadi Madinah. Madinah sama dengan Hadarah, mudun. Madinah artinya adalah modern, peradaban. Dibangun ilmu dan keimanan, berbuah amal soleh, program-program besar. Itu yang dimaksud dengan Al-Hadir Alam Islami. Dalam kitab ini ada contoh-contoh pergerakan-pergerakan Islam, khususnya di kawasan Timur Tengah, yang membangun peradaban Islam. Ungkapannya adalah wa aktsaru asbabin nahdhah al-akhirah. Yang paling banyak penyebab kebangkitan Islam di akhir zaman, roji'atun ilat tasawuf, apabila umat Islam ini kembali kepada ajaran tasawuf yang banyak diabaikan. Jadi kalau kita merujuk kepada sumber ajaran Islam, para ulama menyebutkannya arkanuddin, rukun agama kita. Ada berapa jumlahnya? 3 rukun agama. Arkanuddin, rukun agama. Merujuk kembali ke asal-muasalnya. Ketika Jibril alaihissalam mengajarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kepada para sahabat, rukun yang pertama adalah iman atau Islam. Yang kedua iman, yang ketiga ihsan. Ketiga hal ini oleh para ulama dirumuskan, disebutlah rukun agama. Islam diangkat dengan istilah fikih, iman diangkat dengan istilah tauhid atau akidah, ihsan diangkat dengan istilah tasawuf, menjadi disiplin ilmu, ilmu tauhid, ilmu fikih, dan ilmu tasawuf. Dari ketiga rukun agama yang sudah menjadi disiplin ilmu, ada satu disiplin ilmu yang banyak ditinggalkan. Banyak ditinggalkan oleh umat Islam. Itulah yang disebut dengan ilmu tasawuf. Padahal ketiga-tiganya adalah satu kesatuan, maka disebutnya rukun. Kalau Ka'bah tegak karena ada rukun. Mana yang baru umroh kemarin? Sudah lihat langsung? Itu dari kecil diajarin usolinya, kalau di NU, di pesantren-pesantren ditalafudkan usolli fardho zuhri arba'a roka'atin, dikumplitkan mustaqbilal Ka'bah. Kenapa? Karena dalam kitab Al-Ashbah wa Nadhair karangan siapa? Syekh Jaluddin As-Suyuti, salah satu imam dari mazhab Syafi'i, dari satu hadis innamal a'malu binniyat, maka melahirkan kebijakan-kebijakan fikih. Itu baru satu hadis. Innamal a'malu bin niat. Maka menurut Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, masuk dalam satu hadis ini thulutsul ilmi, sepertiga ilmu. Mustaqbilal Ka'bah. Menghadap ke Ka'bah. Baru usia 40 tahun baru lihat Ka'bahnya. Makanya pas lihat Ka'bah nangis enggak? Wah, nangis pinginnya di apa? Dipeluk tuh si Ka'bah. Ya ada orang yang enggak paham. Sekian puluh tahun disebut-sebut Ka'bah, sholat menghadap Ka'bah, baru ketika itu atas izin Allah dimampukan melihat Ka'bah. Hajar Aswad gak kebagian. Karena apa? Jahmah. Karena banyak di situ. Cuma dapat kain kiswahnya dicium. Ada yang bilang bid'ah, bid'ah, syirik, syirik. Apa urusannya syirik? Syirik itu menyekutukan Allah. Rindu ke Ka'bah, pinginnya mah Hajar Aswad. Betul enggak? Pingin enggak ngecup Hajar Aswad? Dicontohkan langsung oleh Nabi. Enggak kebagian. Ada yang maksa-maksa. Sampai sakit. Sampai dibawa ke rumah sakit. Kegencet. Yang ada lumayan apa? Kain kiswahnya dipeluk, ya Allah. Jadi kerinduan. Dulu para sahabat, ya, disebutkan dalam athar-athar para sahabat, setelah baginda Rasulullah SAW wafat, yang bisa dipeluk adalah peninggalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada jubahnya, ada gamisnya, ada rambutnya. Itu yang bisa dipeluk, itu yang bisa dicium. Nabi SAW-nya telah wafat. Siriknya itu? Bukan sirik. Ungkapan kecintaan, kerinduan kepada Rasulullah SAW. Ka'bah itu mubarakah. Diberkahi. Quran diberkahi. Dicium mushafnya. Kok disebut syirik? Ini Quran. Cinta kita, iman kita, rindu kepada Quran. Kita bisa mencium mushaf ini. Ka'bah, benda makhluk Allah yang diberkahi, yang dihormati. Hajar Aswadnya gak kebagian. Kalau Hajar Aswad yang mencium, bisa sekali mencium 10 orang gak? Ya cuma masuk 1 orang. Kepala kita yang mau ribuan orang, maka Nabi mengajarkan lambaikan aja tangan, Bismillah Allahu Akbar, yang dicium tangan kita. Ketika sibuk, ketika banyak yang ingin mencium Hajar Aswad, Nabi sudah memberikan contoh, lambaikan tangan ke arah Hajar Aswad, Bismillah Allahu Akbar, cium tangan kita. Seperti kita mencium Hajar Aswad. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu. Alhamdulillah ini akidah kita dibangun oleh Rasulullah SAW, oleh para sahabat, oleh para ulama. Akidah ahlu sunnah. Sehingga bisa membedakan mana syirik, mana tauhid. Jangan sampai menuding orang syirik, padahal bertauhid. Gara-gara mencium apa? Mencium kain kiswah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, dirumuskan oleh para ulama dengan akidah sahihah, sehingga clear konsep tauhid yang jauh, yang bertolak belakang dengan syirik. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah kembali, kalau umat ini ingin bangkit, maka roji'atun ila tasawuf, maka harus kembali ajaran tasawuf itu dipelajari seperti 2 rukun berikutnya, tauhid dan fikih. Jadi Ka'bah tegak karena ada rukun yang menyanggahnya. Ada rukun Hajar Aswad, di mana dalam rukun tiang itu ada Hajar Aswad. Ada rukun Iraqi yang menghadap tiangnya itu ke Irak. Ada rukun Yamani yang rukun tiangnya itu menghadap ke Yaman. Coba-coba buang saja satu rukun, kira-kira Ka'bahnya rubuh enggak? Rubuh. Ini tiang ini, siapa yang merencanakan teknik sipil ini? Sudah dihitung bangunan ini. Lantainya berapa, yang duduk di sini berapa ribu orang, maka dibuat tiang-tiangnya. Coba-coba satu saja dibuang. Begitu juga Allah menurunkan agama yang sempurna ini dengan tiga tiangnya, tiga rukunnya. Tauhid, fikih, tasawuf. Coba-coba ditinggalkan satu, baik tauhidnya, fikihnya atau tasawufnya, maka tidak akan tegak agama. Maka agama Allah tidak akan tegak. Maka kalau kita melihat, jamaah sekalian, realitas dalam kehidupan kita, walaupun bangsa Indonesia mayoritas muslim, dari 260 juta. Kalau ngobrol dengan orang lain, berbicara jumlah penduduk, kaget-kaget. Saudi berapa jumlahnya, berapa juta? Ya. Di kita ada yang satu provinsi Jawa Barat itu, sampai berapa jumlahnya? Kalau politisi tahu, tapi jumlah apanya? Jumlah apanya? DPT-nya. Nah, walaupun mayoritas, kalau setiap pribadi muslim belum belajar dan menjalankan tiga rukun agama, tauhid, fikih, dan tasawuf, maka pribadi muslim itu belum menegakkan agamanya dengan sempurna. Kalau masih banyak tindakan-tindakan kriminal dalam kehidupan ini, salah satu faktor utamanya meninggalkan ilmu tasawuf. Penyakit-penyakit hati masih berkembang. Ada pesantren yang maju, pesantren yang satu lagi kepanasan. Bukannya amin, itu tanda hatinya gersang, tumbuh penyakit hati. Ya, istilah anak sekarang SMS. Susah melihat orang seneng. Orang lain seneng, dia yang susah. Tetangga beli parabola, dia beli paramek. Ini gejala-gejala penyakit hati muncul menggejala. Seperti DBD sekarang. Ya, sekian puluh orang yang meninggal dunia. DBD, demam berdarah. Penyakit hati karena meninggalkan ilmu tasawuf akan subur dalam hati, bahkan subur dalam masyarakat. Na'udzubillahi min dzalik. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, la yu'minu ahadukum, belum iman kalian kalau kalian belum saling mencintai sesama orang yang beriman seperti mencintai diri sendiri. Ayo introspeksi diri kita, sudah bisa mencintai orang lain, sesama muslim, sesama orang yang beriman seperti mencintai diri kita sendiri. Ayo introspeksi. Kalau diri kita diinjek-injek harga dirinya, berapa sih harganya? Ada yang dipitnah misalnya. Waduh, sakit hati enggak? Sakit hati enggak? Sampai enggak bisa tidur, curhat di Facebook. Kenapa harga diri diinjak-injak? Berapa sih harga dirinya? Kalau kita belum merasa sakit ketika sesama kita, sesama orang yang beriman, dizolimi, dianiaya, kita belum merasakan sakit seperti menimpa kepada diri kita sendiri, dipertanyakan iman kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab buah dari iman adalah saling mencintai. Buah dari iman adalah saling mengasihi. Banyak PR-PR kita ini yang harus terus kita perbaiki. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmu. Ya, banyak penyakit hati itu sudah sembuh, kambuh lagi. Sudah sembuh, kambuh lagi. Maka jangan jauh dari majelis ilmu dan zikir, mulajamah dalam riyadhah dan mujahadah. Coba-coba meninggalkan riyadhah dan mujahadah, meninggalkan majelis ilmu dan zikir, maka penyakit hati itu menjadi kambuh kembali. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ini bapak-bapak, ibu-ibu, pingin dapat oleh-oleh umrohnya? Mau korma, air jam-jam, atau yang mana ini? Korma tuh ada di depan masjid, lagi berbuah lagi. Udah gak aneh. Kalau tahun 90-an mah orang pulang haji tuh yang dicari apanya? Kurmanya, air jam-jamnya. Sekarang mah udah banyak di toko-toko. Duh, Tanah Bang tuh banyak. Di Tasik tuh. Ya, oleh-oleh haji dan umroh, borong aja di situ. Oleh-olehnya pingin yang mahal atau yang murahan? Kalau pingin mahal, ya kita simak ini. Alhamdulillah jamaah sekalian, kita yang ikut kurang lebih jumlahnya 89 orang untuk menjalankan rukun Islam yang kelima, yaitu umroh. Umroh itu haji kecil. Salah satu oleh-olehnya yang paling indah, yang paling nikmat adalah dibimbing oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bagi ahli-ahli thariqah, ziarah ke makom Nabi bukan sebatas ke makomnya, tapi benar-benar menziarahi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi sudah menjelaskan dalam salah satu hadisnya, man zaroni ba'da wafati ka'annama zaroni inda hayati. Barang siapa yang berziarah mengunjungiku setelah aku wafat, seolah-olah dia menziarahi aku di masa aku hidup. Maka hatinya harus tersambung dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita diajarkan setiap kita sholat ada tasyahud, di mana isi tasyahud adalah assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Diajarkan kalimat itu oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya, ketika kita membaca sholawat, termasuk baca sholawat di dalam tasyahud ketika sholat, assalamu alaika, enggak assalamu alaihi, tapi assalamu alaika, keselamatan bagi engkau. Kalau engkau ada di hadapan atau orang ketiga, orang kedua. Assalamu alaika, keselamatan bagi engkau. Ayuhan nabiyu, wahai yang menjadi nabi. Nabi ada di hadapan kita. Maka Imam Al-Ghazali memberikan tips, ketika kita membacakan sholawat itu, mengucapkan salam kepada nabi, termasuk dalam tasyahud dalam sholat kita, ahdir fi kolbika an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Hadirkan dalam hati kita nabi sallallahu alaihi wasallam. Membayangkan, merasakan hadirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hati kita yang paling dalam. Tadi kita sebelum pengajian dibuka, tabaruk membaca sholawat. Bahkan berdiri, kenapa harus berdiri? Ini ahli-ahli thariqah ini ada aja sholawat berdiri. Sebab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam betul sudah wafat, tetapi cahayanya, nurnya, ruhnya masih membimbing kepada umatnya. Dalam kitab Sayrus Salikin yang dikarang oleh Syekh Abdul Somad Al-Falimbang, Syekh Abdul Somad dari Palembang, banyak kitabnya dijadikan rujukan ini. Apa ibu-ibu namanya kitabnya? Sayrus Salikin. Ini jangan sampai hafalnya butik, fashion, furniture, alat masak, di IG-nya itu. IG apa namanya itu? Katanya IG gitu. Ya di Facebook-nya itu. Kuliner, makanan, pakaian, muni hafal. Bahkan ada santri hafal artis Korea. Pas disidak dilihat di kamarnya ada artis Korea. Korea, Korea. La haula wala quwata. Pandangan itu ujungnya ke hati. Kalau yang dilihat orang yang banyak main, maka ujungnya ke hati kita menjadi mati. Ya. Nah sekarang ibu-ibu alhamdulillah nih, yang di sana yang gak ngaji-ngaji, tapi insya Allah yang istiqomah ngajinya mah hafal Imam Ghazali, Maulana Jaluddin Ar-Rumi, Syekh Abdul Qadir Jailani, itu yang dihafal oleh bapak-bapak dan ibu-ibu ahli majelis ilmu dan zikir. Tadi kita bapak namanya Sayrus Salikin yang dikarang oleh Syekh Abdus Somad Al-Palimbangi. Beliau mengutip dari ulama-ulama besar, Sadatus Sufiyah, ulama-ulama besar, menyebutkan nurun nabi baqin tarbiyatuhu ila yaumil qiyamah. Cahaya kenabian akan abadi, kekal, membimbing sampai hari kiamat. Jasadnya sudah dikebumikan, sudah wafat, tapi nurnya menyala-nyala. Dan cahaya itulah yang akan terus dipadamkan dan ditiup oleh iblis dan setan. Tapi cahaya itu disebutkan dalam Al-Quran semakin menyala-nyala karena dikibarkan oleh para ulama, dikibarkan oleh para mursyid di seluruh penjuru bumi sampai hari kiamat nanti. Nah maka seorang mursyid kenikmatan dan kebahagiaannya adalah ketika mendapatkan tarbiyah, bimbingan dari nur ruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada ustad yang mempertanyakan, masa Nabi bisa kemana-mana? Cahayanya kusana, kusini, kusitu. Kan ruh itu satu. Ini bapak-bapak, ibu-ibu, ini zaman teknologi semakin membukakan pikiran kita tentang ruhani yang jauh lebih hebat diciptakan oleh Allah daripada teknologi yang dibangun oleh manusia. Kalau kita ngirim, apa namanya, SMS apa kalau sekarang itu? Namanya apa? Ada WA, ada apa lagi? Telegram. Satu grup ada 1,000, 2,000, 3,000 orang. Ngirim mijitnya satu kali, tek, satu digit. Ya. Masuk gak ke semua anggota? Masuk. Kok bodoh-bodoh amat, gimana Nabi membimbing? Teknologi yang dibangun oleh manusia saja, yang pendekatannya logika saja, terjawab. Bagaimana dengan nur, bagaimana dengan ruh yang diciptakan oleh Allah? Kuli ruh min amri Rabbi. Hebat, dahsyat bimbingan Islam, tarbiyah ruhiyah, bimbingan ruhani. Bimbingan fisik ini mah terbatas. Tapi bimbingan rohani yang tanpa batas digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW nurnya, ruhnya membimbing. Maka dalam satu hadis Nabi SAW bersabda, ma min ahadin, ma min mu'minin yusallimu alayya illa raddahullahu ruhi hatta usallimu alaih. Tidaklah seorang yang beriman mengucapkan salam kepadaku, baik di hadapan makom Nabi maupun di mana saja, kecuali Allah membalikan ruh kepada diriku sehingga aku bisa menjawab salam itu. Jadi kalau satu detik ada sekian juta orang yang bersolawat, mengucapkan salam kepada Nabi, bagi mudah bagi Allah untuk mengembalikan roh Nabi kemudian menjawab salam itu. Teknologi yang dibangun oleh manusia saja terbukti, bukti enggak? Apalagi yang langsung bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu jamaah sekalian, tingkatkan ya riyadhah kita, melatih hati kita dengan zikir, dengan wirid, mujahadah, latih hawa nafsu kita. Jangan ikuti hawa nafsu kita, tapi didik mujahadatun nafs, didik hawa nafsu kita. Insya Allah hati kita akan ada dalam bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Lanjutkan. Ada yang ngantuk enggak? Ada yang ngobrol enggak? Ini ada CCTV. CCTV. Sudah sampai belum? Oleh-oleh umrohnya ini? Oh, baru mukodimah ini ya. Ilmunya dulu, biar paham dulu. Jangan sampai nanti seorang ulama, seorang mursyid berjumpa dengan Rasulullah SAW, yakdotan, baik dalam keadaan terjaga, au manaman dalam keadaan tidur, dianggap tahayul. Ini kan sekarang ini, ya, bahkan sudah lama pemahaman-pemahaman yang menimbulkan degaibisasi. Yang gaib, yang hak dalam agama disebut tahayul, disebut khurafat. Ori roro kidul dipercaya. Maka disarankan kalau ingin tahu hal-hal yang gaib tentang ruhani, salah satu referensinya baca kitab Ar-Ruh karangan Syekh Ibnu Qayyim Az-Zawjiyah, dan sekarang sudah diterjemahkan, asalnya gundul, sekarang sudah jabrik kitab itu. Walaupun dulu belum pernah mesantren, kalau dikasih kitab gundul bingung, sekarang kitab itu sudah diterjemahkan dalam beberapa versi. Jadi sudah gondrong sekarang, bisa baca. Baca kitab itu supaya clear yang berkaitan dengan ruh. Termasuk Nabi membimbing kepada ulama, kepada mursyid. Mursyid membimbing kepada murid-muridnya dengan tarbiyah ruhiyahnya, baik dalam keadaan mimpi atau dalam keadaan terjaga. Supaya kita bisa membedakan mana gaib yang hak, kok, mana gaib yang batil yang disebut tahayul atau khurafat itu. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ketika salat subuh di Masjid Nabawi ya di Madinah Al Munawwarah. Ini ibu-ibu pengin berangkat umroh enggak? Kalau wajahnya mah kelihatan wajah yang berharap ini. Tapi yang enggak sesuai dengan apanya? Dengan usahanya dan gregetnya. Contoh sekarang gregetnya. Kalau ditanya tuh wajahnya tuh, aduh pingin ya ke Madinah, pingin ke Mekah, pingin ke Ka'bah, pingin tawaf, pingin sa'i, betul enggak? Tuh, lihat wajah-wajahnya, wajah-wajah penasaran, wajah-wajah penuh harap gitu. Tapi kadang enggak sesuai dengan greget dan usahanya. Sekarang mau ditanya, ini jamaah semua sudah dapat daftar belum? Di BMT. Udah daftar apa belum? Padahal cuma 100 ribu apa berapa? Mana nih petugas BMT-nya ini? Berapa? 100 ribu? Ya Allah, 100 ribu sudah punya kursi, tapi kalau enggak dituntaskan ya kursinya doang di rumah. Daftar di BMT, sudah dapat kursi, walaupun cuma 100 ribu. Programnya namanya Tamatu. Namanya apa? Tamatu. Togra, apa namanya? Tamatu itu? Tabungan masyarakat untuk umroh. Tuh, dipasilitasi di BMT kita. Ada program Tamatu namanya. 100 ribu daftar, maka sudah punya kursi untuk berangkat ke Baitullah. Nah sekarang nih yang hadir berapa ribu di sini? Sudah daftar apa belum? Ini dia. Wajahnya wajah penuh harapan, wajahnya. Wajah apa? Penuh harapan, pingin umroh, pingin haji, tetapi gak sesuai dengan greget dan usahanya. Terbukti ditanya, udah daftar belum? Ini mau daftarnya, ya fashion lagi, ya. Pakaian lagi, jadi gak nyampe-nyampe ke sana. Mau berangkat? Mau? Sekarang mah lalawanan maunya. Sebab malu. Yuk kita semangat. Mau berangkat? Mau dimampuhkan oleh Allah? Pulang dari sini, BMT langsung buka, walaupun hari Ahad. Oh, udah ada standnya di depan itu. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi ketika sholat subuh di Madinah, tepatnya hari Rabu subuh, maka Imam Masjid Nabawi membacakan surah Maryam. Di mana dalam surah Maryam itu ada dua mukjizat besar yang diberikan kepada orang-orang pilihan. Yang pertama adalah kepada Nabi Zakaria alaihi salam yang sudah renta, istrinya diponis akhir, diponis mandul, tapi tidak pernah berhenti berdoa supaya diberikan anak soleh yang akan melanjutkan dirinya dakwah dan ibadah. Tidak pernah kecewa walaupun doanya belum dikabulkan, direalisasikan oleh Allah. Bayangkan dari menikah sampai usianya 120 tahun, di mana beliau mengeluh kepada Allah, tulangnya sudah rempok, rambutnya sudah putih semua, berharap ingin diberikan momongan. Belum dikabulkan juga, tidak putus asa. Sudah sekian puluh tahun, ibu-ibu berharap kepada Allah sesuatu, belum dikabulkan, baru tahajud 3 malam belum dikabulkan. Aduh, mana sih si ustad katanya, ya, memberikan janji begini-begini, kok gak dikabulkan juga, tambah sudah duha lagi, sudah baca wirid sekian ribu. Tanda doanya, berdoanya belum ikhlas. Kalau ikhlas tidak akan menggerutu, tidak akan pernah putus asa, berharap berdoa kepada Allah. Siapa? Seperti doanya siapa? Zakaria alaihissalam, makanya pantas dijadikan contoh dalam Quran. Jadi berdoa itu dinikmati karena kita sedang bercakap-cakap dengan Allah, karena kita sedang mengadu dengan Allah. Kalau kita sedang dirundung musibah, seneng gak kita curhat ke orang lain? Curhat kepada orang terdekat? Ada curhat ngirim SMS sampai pegel bacanya. Kenapa curhat kepada Allah gak dinikmati? Karena itu menunjukkan kita masih sedikit kemakrifatan kita kepada Allah. Pengenalan kita kepada Allah masih kecil. Keimanan kita masih tipis. Padahal berdoa bagi para nabi, para wali Allah adalah kenikmatan tersendiri karena sedang menghadap kepada Allah. Kalau belum dikabulkan, rahasianya salah satunya supaya doa kita semakin lama di hadapan Allah. Nah, seperti doanya Nabi Zakaria. Ya, udah dengar ini ya, jangan putus asa nih. Yang pingin jadi bupati, jangan apa? Yang pingin jadi wali kota, yang pingin jadi presiden juga ya, yang dua kali atau pingin juga, yang belum sekali pingin, jangan putus asa. Ya, mudah-mudahan didengerin. Perbaiki diri, kemudian berbaik sangka kepada Allah. Pada akhirnya, datanglah malaikat memberikan kabar gembira bahwa Nabi Zakaria akan segera diberikan anak dan jenis kelaminnya sudah disebutkan laki-laki, bahkan namanya sudah disebutkan oleh Allah, Yahya namanya. Ya, kalau ibu-ibu biasanya anak pertama ya, pas 3 bulan juga udah gak sabar, pingin UGS ya. Pingin lihat laki-laki apa perempuan, perempuan apa laki-laki. Yang anaknya sudah 1 losin laki-laki, pingin perempuan. Anaknya sudah 1/2 losin laki-laki, pingin perempuan. Yang sudah banyak perempuan, pingin laki-laki. Nabi Zakaria mah hamilnya belum, sudah diberi kabar gembira, anaknya laki-laki, namanya Yahya. Nama itu belum diberikan kepada orang sebelumnya. Jadi sebelum Nabi Yahya, gak ada nama Yahya. Saking hebatnya nama itu, pemberian siapa? Pemberian Allah. Nabi Zakaria ya, bertanya, saya ini sudah apa? Sudah tua, renta, kakek-kakek, istriku sama tua, bahkan diponis apa? Mandul. Bagaimana bisa punya anak? Berikan tandanya. Akhirnya tandanya adalah puasa mulut, puasa bicara 3 hari saja. Ini jamaah sekalian, efektif puasa mulut itu. Sekarang banyak orang masuk penjara gara-gara mulut, betul enggak? Gara-gara fitnah dengan mulut masuk penjara. Bahkan sekarang bukan dengan mulut lagi, pakai jari. Ya, di medsos gitu ya. Lihat medsos sama baca Quran, lamaan mana nih sehari semalam Bapak-bapak, Ibu-ibu? Kok jawabannya nyengir ini? Nyengir apa nyinyir? Lamaan mana manteng di medsos dengan di depan Quran? Pantesan Ma'had Ali gak boleh pegang HP sekarang. Kasian. Aduh, fokus yang belajarnya gak fokus. Gagal fokus. Dicetak jadi ustad masa depan, gagal. Na'udzubillah, amin. Dah, kalau gak bisa, kalau gak terpercaya pegang HP, pegang HT saja. Habis waktu ya. Kalau kita diberi nikmat oleh Allah, teknologi disyukuri, harus banyak manfaatnya, menyebar ilmu ya, menyebar kebaikan, memberikan support kepada orang lain, jutaan orang melihat mendengar jadi kebaikan. Begitu ya, umat Islam itu harus semakin cerdas. Lanjutkan ceritanya. Puasa mulut 3 hari. Maka puasa bicara ini diambil oleh ahli-ahli thoriqoh. Ahli thoriqoh itu dicerdaskan oleh Allah. Bukan hanya baca kisah dan sejarah, tetapi diambil pembelajarannya. Maka ada yang disebut suluk khusus. Suluk khusus bisa disebut khulwat atau uzlah. dalam kitab-kitab, ya, 3 hari, 5 hari mendekatkan diri kepada Allah, matanya ditutup, mulutnya ditutup, telinganya ditutup, hati bergerak kepada Allah, lisan hanya menyebut nama Allah, berkhulwat namanya, suluk khusus. Sebab Allah perintahkan kepada Nabi Zakaria supaya terrealisasi apa yang Allah subhanahu wa ta'ala janjikan sebagai kabar gembira, maka dengan puasa bicara bukti, jamaah sekalian. Jadi sekali-kali puasa apa? Bicara. Atau berbicaralah kalau bermanfaat. Stop kalau merugikan orang lain, merugikan diri sendiri. Siap semua? Siap ibu-ibu? Kok kurang semangat ini? Panitia sudah dikasih sarapan belum ini? Sudah? Aduh, gak ada energinya. Siap puasa bicara? Siap dipuasakan mulut kita? Berbicaralah. Berbicara itu yang baik. Nabi SAW bersabda, mewasiatkan, la yu'minu man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, berbicaralah yang baik, yang bermanfaat. Tidak bisa berbicara yang bermanfaat, diam. Disilentkan mulutnya. Waduh, indah ya masyarakat dengan tetangga di media televisi ya. Kalau yang berbicara itu yang baik, yang manfaat. Kalaupun kritik, kritiknya yang membangun dari hati, ingin membangun bangsa ini. Waduh, indah. Tapi apa sekarang yang dilihat, bapak-bapak, ibu-ibu? Semakin dekat kemana? Hari H Pilpres, semakin apa? Panas atau semakin sejuk? Padahal kita sedang musim hujan ini ya. Tapi enggak membuat sejuk ini. Ternyata hatinya yang tidak disiram oleh ilmu tasawuf, sehingga bicaranya kemana-mana, berbicaranya membuat jadi amarah orang lain, menyakiti orang lain. Padahal Bapak Ibu sekalian, kita diajarkan dalam ilmu tauhid, akidah, percaya kepada takdir. 2019 sekarang, siapa yang jadi presiden nanti? Bukan Prabowo, bukan Jokowi, bukan. Di Lauhil Mahfudz sudah ada. Kenapa harus saling memojokkan? Kok gak percaya? Imannya tipis. Kalau imannya tebal, sudah ada di Lauhil Mahfudz. Siapa yang akan menjadi presiden di 2019 nanti? Kewajiban kita tuh berdoa, berikhtiar, berusaha. Doa, ikhtiar, usaha itu yang dilihat oleh Allah sekaligus yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah nanti. Goalnya mah sudah ada di Lauhil Mahfudz. Kenapa harus saling kampanye dengan cara-cara yang hitam, black campaign? Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, percaya di Lauhil Mahfudz sudah ada presiden kita nanti 2019? Percaya? Biar kedengaran di medsos. Percaya? Biar sama dua kubu tuh. Iris ya mah. Gak kemana-mana, ada di mana-mana. Kok kenapa gak percaya kepada takdir Allah? Sebelum kita lahir, takdirnya sudah ada. Yang akan jadi presiden 2019 sampai 2024 sudah ada di Lauhil Mahfudz. Yang harus kita perhatikan itu niat kita, lillah enggak mendukungnya, karena Allah tidak, caranya benar atau tidak, itu yang dilihat oleh Allah, sekaligus itu yang akan dipinta pertanggungjawaban oleh Allah. Lisan kita, tindakan kita, niat kita, dibalik yang sudah goal ditakdirkan oleh Allah, diperbutkan, yang akan dihisab oleh Allah enggak dipedulikan. Itu persis seperti orang mau usaha, jamaah sekalian. Orang nanya-nanya gimana resepnya ini Irsyah bisa sedikit-sedikit membangun usaha. Orang kalau enggak percaya kepada takdir Allah yang benar, yang clear konsepnya, mau usaha dalam pikiran dan batinnya tuh untung apa rugi, rugi apa untung, boleh itu pasti. Tapi jangan sampai membebani kita. Kita teliti, kita survei, kita kaji kelayakan dan kepatutannya, kita timbang. Dan untung rugi itu sudah ada takdirnya. Yang harus kita perhatikan adalah niat kita dan usaha kita yang benar. Jadi istilahnya itu jangan memikul tugas Allah lalu meninggalkan tugas kita sebagai makhluk. Ini yang diajarkan oleh para wali Allah. Takdir Allah itu urusan Allah, jangan dipikul oleh kita. Jadi enggak ya jadi presiden, udah habis-habisan ngedukung. Jadi enggak ya usaha ini sukses apa enggak ya? Udah capek puntang-panting. Itu namanya memikul tugas Allah. Tugas Allah mentakdirkan. Nanti habis energi kita untuk memikul, menjalankan tugas kita sendiri, berdoa dan berusaha. Konsen, fokus, niat kita jaga, kelurusan hati kita kepada Allah, usaha kita kita fokus dengan cara yang halal, serahkan goalnya, putusannya kepada Allah, sebab Allah tidak akan pernah menzolimi sedikit pun kepada hamba-hambanya. Innallaha la yadlimun nas walakinan nasa angpusahum yadlimun. Allah tidak akan pernah menzolimi sekecil apapun kepada manusia, tapi justru banyak manusia yang menzolimi dirinya sendiri. Capek bu, tugas Allah dipikul oleh kita, nanti akan meninggalkan tugas kita. Jadi ada orang yang stres duluan. Dengar suaminya baru kabar angin, mau di PHK. Aduh, meriang. Langsung ke dokter gak cukup, ke dokter saraf. Ke dokter saraf gak cukup, direhabilitasi. Kenapa? Stres, gara-gara apa? Suaminya akan. Padahal mati juga akan. Nah, ini penyakit orang-orang yang imannya tipis. Maka tumbuhkan keimanan, kesadaran kita digenggam oleh Allah. Nabi sering memberikan penguatan kepada sahabat, kepada kita dalam setiap sumpahnya. Walladhi nafsi biyadih. Sumpah Nabi itu memberikan penguatan akidah kepada sahabat, kepada kita. Walladhi nafsi, demi zat nafsi diriku, biadihi, digenggam olehnya. Siapa? Allah. Demi Allah, di mana diriku digenggam oleh Allah. Mata kita masih bisa melihat sampai pagi hari ini, karena masih diizinkan oleh Allah. Bisa ngejaga mata kita? Gak bisa, Allah yang menjaga kita. Semenjak kita terlahir diberi mata, sampai hari ini bisa melihat, karena dijaga oleh Allah, diizinkan oleh Allah. Makanya harus banyak ingat kepada Allah. Kaki kita bisa melangkah kemana-mana, bebas gak? Bebas, merdeka. Hari Ahad, mau mingguan, boleh, mangga kemana-mana. Mau hari Ahad, mengahadkan Allah di majelis ilmu dan zikir, alhamdulillah, bebas. Maka kaki kita melangkah karena masih diizinkan oleh Allah. Digenggam oleh Allah seluruh urusan-urusan makhluk di langit maupun di bumi. Maka nanti Allah akan ambil kembali. Amanah, nikmat Allah akan diambil kembali. Yakin? Ibu-ibu yakin akan berpisah dengan suami kita? Kalau yang sudah berpisah, hakul yakin. Para suami, Acung, mana para suami ini? Santri mah belum calon suami itu mah. Mentang-mentang udah semester 7 mahdali, aduh pengen buru-buru, gak kuat katanya. Gak kuat kenapa? Kalau pengen dapat ilmu nafi, sabar. Mana para suami, angkat tangan. Yang masih punya istri. Yakin akan berpisah dengan istri kita? Yakin? Walaupun bicaranya sehidup semati. Mati mah tetepnya dikubur gak ikut. Akan berpisah kita semua. Yang punya jabatan, yang punya perusahaan. Kapan bisa jadi hitungannya beberapa jam lagi ke depan? Siapa yang menjamin umur kita sampai tengah hari nanti? Ini yang harus kita waspadai dan selalu persiapkan. Gak bakalan bisa menghindar dari kematian siapapun juga. Tetapi kita harus mempersiapkan kematian itu supaya kematian kita nanti indah adanya. Mau kematian kita sebagaimana dalam ayat surah Al-Fajr yang akhir? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah padkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ini ayat indah menjelaskan kematian bagi para nabi, para wali-wali Allah yang beriman. Dipanggil oleh Allah, wahai jiwa yang tenang. Jiwanya tuh tenang. Gak gedebuk, gedebak, gedebuk, emosian. Ya. Apalagi yang mudah kesulut. Aduh, hati-hati itu yang cepat-cepat stres tuh. Ya. Baru berita segitu, wah sudah apa? Sudah kalap. Itu tanda jiwanya tidak tenang. Wahai jiwa yang tenang, kenapa tenang? Hatinya bersama Allah, segala urusannya bersandarnya kepada Allah. Sering dicontohkan nih Bapak Ibu sekalian. Tuh, duduk, ini tenang gak? Tenang gak duduk? Bisa, kalau gak ceramah bisa tidur ini. Tapi kalau tidur gimana jamaah nanti? Kenapa? Kalau kita duduk bersandar di kursi yang kuat, yang nyaman, kita tenang, bahkan bisa sampai lelap tidur. Tapi coba-coba kita duduk di kursi yang reot, kira-kira bisa tidur gak? Aduh, aduh. Gambaran hati kita kalau bersandarnya kepada Allah, Allah yang kuat, Allah yang perkasa, kita kenali, kita saksikan nama Allah yang sempurna. Hati kita selalu bersama Allah, bersandarnya kepada Allah yang gagah, yang kuat. Tenang. Umar Mukhtar, Lion of the Desert dari Afrika Utara. Beliau berguru kepada Syekh Muhammad Al-Mahdi, Mursyid Tarekat Sanusiah Idrisiah. Kita saksikan filmnya ketika akan digantung, karena oleh penjajah Eropa, khususnya Italia, disebut pemberontak. Ya, dulu juga di Indonesia ya, ada Imam Bonjol, disebut pemberontak. Ada Imam, siapa lagi yang pakai sorban-sorban? Pangeran Diponegoro oleh Belanda disebut pemberontak. Nah, ketika diponis oleh pengadilan mereka, Umar Mukhtar ini harus dieksekusi mati. Ya, sebelum dieksekusi mati baca Quran dulu, tenang aja ya. Kayak pengantin, kalau pengantin tenang enggak? Kok diam ini kayak belum punya pengalaman. Pernah jadi pengantin enggak? Pak Haji Nopes pernah enggak? Berapa kali? Belum ditanya, baru sekali. Ini ngasih sinyal nih kepada guru nih. Ya. Tapi sayang istrinya enggak dibawa ke sini. La haula wala quwwat. Bu, kira-kira apa sinyalnya itu ya? Baru satu kali katanya. Jadi para nabi, para wali Allah, para mujahid menghadapi kematian itu seperti menyiapkan akan pengantin, menjadi pengantin. Tenang sekali. Sebab apa? Alam kuburnya adalah raudhatun min riyadil jannah, taman-taman surga. Sekian puluh tahun atau ratus tahun di alam kubur bagi para nabi, para wali Allah, seperti setengah malam aja. Baca Quran, tenang, podol. Ya, akan naik ke panggung, bukan dapat pahala, bukan dapat piala, akan digantung. Tenang. Kenapa? Penuh keyakinan. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Nah, itulah gambaran mutmainnah jiwa di saat-saat akan kembali kepada Allah. Kenapa? Hatinya bersama Allah, seperti kita bersandar di kursi yang kuat. Tenang. Bersandar kita. Tapi kalau kita duduk di kursi yang reot, gak akan bisa tidur, gak akan bisa tenang. Sekali-kali pasti akan jatuh. Itu yang menghantui dirinya. Begitulah hati orang yang dekat dengan Allah, banyak zikir kepada Allah, menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan Allah, tenang hatinya, termasuk di saat-saat akan pulang kepada Allah. Tapi jiwanya kental dengan duniawi, ambisi dengan jabatan, takut dengan penghormatannya dicabut, penghargaannya takut tidak dihargai oleh manusia, merasa besar harga dirinya di hadapan manusia, maka dia akan semakin gelisah. Pengikutnya ada yang keluar, aduh gelisah. Hati kita pengen tenang atau pengen gelisah? Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah hati kita tenang, dikasih rizki, tambah mengenal kepada Allah, ditingkatkan jabatan kita, tambah bersyukur mengenal kepada Allah karena Allah yang meningkatkan jabatan kita. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin. Udah jam 8 ini. Ya. Sedikit lagi ini. Sedikit atau banyak? Ya. Kok pengen banyak ini? Jadi Nabi Zakaria diperintahkan apa? Puasa bicara, puasa mulut 3 hari saja. Bukti jamaah sekalian setelah itu istrinya hamil. Istrinya hamil. Lalu singkat ceritanya, lahirlah seorang anak laki-laki, namanya sudah didulukan Yahya, bahkan menjadi nabi yang menggantikan ayahnya Zakaria. Ya Yahya hudil kitab bikuwah wa atainahul hukma sobiya wa hanana milladunna wa zakata wa kana taqiyya wa barram biwalidayhi wa lam yakun jabbaron asiyya. Maka Nabi Yahya diberikan Alkitab oleh Allah untuk memberikan petunjuk kepada umat manusia, melanjutkan ayahnya Zakari. Sekian puluh tahun gak dikabulkan, bukan Allah gak mau mengabulkan. Mencari waktu yang tepat, dengan semakin banyaknya doa, semakin nikmat, ternyata berbuah luar biasa. Diberikan seorang anak laki-laki, kemudian menjadi nabi dan rasul Allah. Itulah kenikmatan setelah apa? Berjerih payah, setelah berdoa panjang. Nah, yang diingatkan dalam ayat ini, Nabi Yahya diingatkan oleh Allah, diwasiatkan wa barram biwalidayh, berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini dalam Al-Quran banyak mengajarkan anak berbuat baik kepada orang tua. Termasuk wasiatnya Luqmanul Hakim kepada anaknya. Di sini wasiatnya Nabi Yahya. Nanti ada wasiatnya Nabi Isa alaihissalam. Wa barram biwalidati. Allah memesankan, mewasiatkan berbuat baik kepada ibuku. Kenapa ya? Banyak wasiat ini. Kecenderungan manusia, anak suka melupakan ibu bapaknya. Fitrahnya kalau orang tua, terutama ibu, mencintainya sepanjang hidupnya. Betul enggak? Pada umumnya enggak usah diajarin. Tapi kalau dari bawah ke atas, ini yang suka sulit. Kalau dari atas ke bawah, orang tua ibu mencintai anaknya, itu pada umumnya terbukti. Tapi kalau harus mencintai dan berbuat baik dari bawah ke atas, suka lupa diri. Betul apa betul? Terutama orang tuanya yang sudah sepuh, lanjut usia, yang harusnya makannya pun disuapin, lupa. Ini mengingat ini Bapak Ibu sekalian. Makanya wasiatnya Nabi Yahya, wasiatnya nanti akan diceritakan Nabi Isa, dan wasiatnya Luqmanul Hakim, wa barram biwalidayhi, harus berbuat baik kepada orang tua, terutama orang tua yang sudah lanjut usia. Kenapa? Karena banyak manusia yang menyia-nyiakan, lupa ya, lupa dirinya ketika dulu diasuh, dibesarkan, disayangi oleh siapa? Oleh orang tua kita. Makanya perhatikan nih Bapak Ibu sekalian, mana yang punya orang tuanya sudah sepuh ya. Pokoknya kepada orang tua terutama sudah apa? Sepuh. Itu kesempatan terbaik kita untuk berbuat baik kepada mereka. Kita tidak akan bisa menggantikan kasih sayang dan kebaikannya. Tidak akan bisa. Tetapi kewajiban kita adalah berusaha untuk barro, berbuat kebaikan kepada mereka. Dengan doa, dengan harta, dengan tenaga, dengan pikiran, untuk berbuat baik kepada orang tua. Kalau orang tua kita sudah meninggal, nyesel adanya. Pasti bakal nyesel. Nyesel itu duluan apa belakangan? Nyesel duluan apa belakangan? Karena nyesel itu belakangan, makanya jangan nyesel. Buru-buru sebelum nyesel. Sebelum kesempatan itu hilang. Nanti mah boro-boro ingin berbuat kebaikan, menatap wajahnya aja sudah gak bisa. Hanya berbuat kebaikan kita dengan doa amal soleh. Tetapi secara langsung kehilang kesempatan itu. Nah, sampai diwasiatkan berulang-ulang, sebab banyak fenomena dan realitas anak yang tidak berbuat baik kepada siapa? Berbuat kebaikan kepada orang tuanya. Orang tua kita sayang kepada anak, kepada cucu. Waduh, ngasuh cucu ya. Cucu dari anak yang ini, cucu dari anak yang itu. Yang harusnya sudah banyak istirahat. Malah apa? Sibuk dengan apa? Cucunya. Bukan gak boleh, tapi jangan sampai membuat susah, membuat berat. Umurnya sudah lanjut, tenaganya sudah berkurang, pikirannya sudah lemah. Jangan sampai dibebani, tapi justru sebagai anak, barom biwalidahi, berbuat baik, berbuat kebaikan kepada orang tua kita. Siap? Siap? Kasihan udah lemah, udah capek melahirkan, mengandung, apalagi yang sampai 12, membesarkan, jerih payah, sudah udur, diputer-puter tawaf. Capek anak yang ini, tuh kesana ambil, tuh kesana. Ujung-ujungnya bahkan banyak yang di mana? Di ruang jompo, seperti di mana? Apa tuh? Ke Cina, ke Hong Kong. Para orang tua tuh banyak di mana? Tempat jompo. Anak-anaknya sudah mau. Nyusahin katanya. Biaya lagi. La haula wala quwata illa billahil aliyil. Ini pesan ini Nabi Yahya, Nabi Isa, Luqmanul Hakim memberikan wasiat-wasiat langsung dalam Al-Quran. Setelah sholat, zakat, barom biwalidahi, berbuat baik kepada orang tua. Masih punya orang tua? Masih punya orang tua? Dicuekin atau berbuat baik? Ya, kesempatan masih ada, jangan sampai disia-siakan. Kita menjadi anak yang apa? Yang durhaka kepada orang tua. Coba lihat dulu ketika kita dibesarkan oleh orang tua, ya, dari bayi merah, gak bisa tidur, tahu 12 jam malam itu, ya, saking gak bisa tidur, dari menit ke menitnya, ganti sekarang kita, kurangi tidur kita untuk memberikan penghormatan dan penghargaan kepada orang tua kita masing-masing. Siap? Ya, harus siap. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu. Nah, ketika Imam Masjid Nabawi membacakan ayat demi ayat ini, alhamdulillah Bapak mendapatkan pengajaran, bimbingan dari rohani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa mukjizat yang telah diberikan kepada Nabi Zakaria, tua, istrinya diponis mandul. Tapi kalau Allah menghendaki memberikan hadiah, siapa yang akan bisa menolak? Demikian pula bagi perkembangan Islam di akhir zaman, tarekat Idrisiyah, tarekat-tarekat Mu'tabaroh diberikan karomah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggerakkan umat bahwa umat ini akan kembali nahdoh, bangkit. Khair ummah dalam Al-Qur'an akan datang kembali seperti ayat itu ditujukan kepada para sahabat yang dibimbing oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah akan turunkan karomah-karomah yang jauh lebih besar daripada karomah yang telah kita saksikan bersama. Yakin Bapak-bapak, Ibu-ibu? Yakin? Diberi kabar gembira diam berpangku tangan atau semakin jihad kita semakin kuat? Sering dicontohkan ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika membuat parit khandak, musuh yang bersekutu akan menghancurkan Madinah, menghancurkan Nabi dan sahabat. Ada satu batu, ya, membuat parit, bayangkan 5 kilo dari Pageningan ke mana ya, 5 kilo itu arahnya. Kalau ke kota sampai mana? Sampai Simpang 5 enggak? 5 kilo. Ada enggak? Kalau pengin pas ukur sendiri aja lah sana. Ya, kira-kira dari Pageningan 5 kilo sampai Simpang 5. Lebarnya selebar kuda tidak akan bisa nyebrang. Kira-kira berapa meter? Dalamnya selebar kalau kuda atau orang jatuh ke situ enggak akan bisa manjat lagi. Berapa meter? Kalau sekarang ditugasin sama guru bikin parit panjangnya 5 kilo, lebar sama dalamnya segitu, sanggup enggak? Bangun universitas aja di belakang dilihat 5 orang. Kakek-kakek lagi. Segitu alhamdulillah yang mudanya mana ini? La haula wala quwata illa billah. Yo, ibu-ibu nyuguh tuh ya. Siap ibu-ibu? Alhamdulillah pembangunan kita di pusat, Jawiyah-Jawiyah sedang membangun terus. Di pusat ada universitas yang kita persiapkan. Kemudiannya penambahan asrama dan gedung-gedung pendidikan karena meningkat santri-santri kita. Di Jawiyah-Jawiyah dibuka SD-SD, SMP-SMP, pesantren-pesantren. Semuanya itu adalah lahan ladang bagi kita. Siap semua? Hanya dengan dua, bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta dan diri kita. Belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semuanya disukseskan oleh Allah. Diberikan pertolongan oleh Allah sebagaimana janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di Madinah dengan dibacakan ayat ini oleh Imam Masjid Nabawi bahwa perkembangan Islam akan terus Allah berikan pertolongan mana saja kelompok umat Islam ini pada umumnya yang nyambung kepada Rasulullah sallam, yang menegakkan kalimah Allah, maka Allah akan turunkan karomah. Allah akan turunkan pertolongan. Diberikan kabar gembira seperti ini, lihatlah para sahabat, ya, ketika batu, ada batu gede, gak bisa, ketika buat parit, gak bisa dipecahkan oleh para sahabat. Akhirnya memberanikan diri datang kepada Nabi. Nabi sedang zikir di Masjid Al-Fatah namanya. Maka masjid itu dinamai Masjid Al-Fatah. Karena ketika membuat hondak, parit, ya, dibuat beberapa masjid. Nabi menyebutkan Masjid Al-Fatah, artinya Masjid Kemenangan. Semakin perjuangan semakin besar, semakin zikirnya semakin kencang. Sholat berjamaahnya semakin kencang. Di sebelah sana ada Masjid Abu Bakar, di sana ada Masjid Bilal. Di setiap pos-pos dibuat masjid. Sekarang tinggal berapa masjidnya di sana? Yang tertinggal salah satunya Masjid Al-Fatah. Di lereng, di bawahnya parit di situ. Nabi memberikan komando untuk memberikan semangat membuat parit atau khondak. Ada batu yang gak bisa dipecahkan akhirnya. Kalau ujung-ujungnya gak bisa dipecahkan, kemana biasanya murid tuh? Datangnya ke siapa? Kalau usaha sukses datang ke guru gak? Kalau banyak problem? Aduh. Kalau lagi sukses maka kadang lupa. Nauzubillahimin. Banyak rezeki balik ke Allah. Diberi musibah balik ke Allah. Begitu orang yang beriman. Akhirnya Nabi, mana hammernya? Yang lain sudah angkat tangan semua tuh, si batu itu nangtang tuh. Pingin sama Nabi itu. Maka Nabi memecahkannya. Ketika dipukulkan satu kali saja, terbelah batu itu, kemudian memancarkan dua sinar, yang satu ke timur, yang satu ke barat. Para sahabat kaget, kok dari batu keluar cahaya memancar kedua arah. Maka Nabi menjelaskan, hei para sahabat, dua cahaya yang memancar dari batu ketika aku pukul batu ini sampai pecah, yang ke barat adalah cahaya Islam akan menyinari kerajaan Persia. Yang ke timur akan menaklukkan dan memberikan cahaya kepada kerajaan Romawi yang zolim ketika itu, yang sewenang-wenang ketika itu kepada rakyatnya dengan menaikkan pajak yang besar, tapi mereka bersukaria dengan para pejabatnya. Bukti di masa kekhalifahan, dua imperium besar ditaklukkan sehingga mereka berbondong-bondong masuk Islam. Alhamdulillah. Tuh, cahayanya datang, kabar gembiranya datang di saat sedang susah. Sekarang di umat Islam sedang susah apa sedang sukses apa sedang banyak kekalahan ini? Allah, ekonomi kita lemah, betul enggak? Politik, apalagi politik global kita lemah. Banyak kaum muslimin di Cina, di Myanmar teraniaya, semua bingung. Saudi bingung, problem masing-masing punya. Yang anehnya lagi di Palestina, Hamas dengan apa? Fatah, bukannya bersatu. Malah apa? Malah enggak akur-akur. Ini kondisi sedang apa? Lemah selemah-lemahnya. Tapi datang gembira, kabar gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berpangku tangan dengan kabar gembira atau menyingsingkan tangan? Yuk, singsingkan tangan, tumbuhkan keyakinan, keimanan yang kuat, maka insya Allah Allah terus datangkan karomah. Seperti masjid ini, pertama akan dibangun, baru lihat proposalnya 9 miliar aja udah bingung. Kemana ya? Ditingkatkan lagi 33 miliar. Alhamdulillah 3 tahun disukseskan oleh Allah. Bisa nikmat gak di masjid ini? Masjid ini dengan rumah kita hebat mana? Betahnya betah di mana? Ya giliran itu mah. Baru satu jam aja. Jam berapa ini? Kalau di rumah, ya lihat si netron. Dikirain teh udah masjid bagus begini, ya. Betah di masjid. Datang ke rumah, pingin buru-buru ke masjid lagi gitu. Gitu enggak? Ada tuh murid, ya. Mana Haji Haji Ade tuh, Haji Ade Muslih. Kalau gini ngoman apa mandorin gedung universitas kita jam 2. Sudah keceluk-keceluk-keceluk ke masjid mau sholat asar. Jam 2 datangnya. Alhamdulillah, ya itu ahlus supah namanya, yang sudah tidak bekerja, tidak mengajar, konsentrasikan memakmurkan masjid. Ini semuanya siap memakmurkan masjid? Sudah indah masjidnya? Karpet masjid kita dengan karpet rumah kita empuk mana? Betahnya harus? Betahnya harus? Harus di masjid lebih betah daripada di rumah masing-masing. Sayang jamaah sekalian, banyak menyambut seruan-seruan Allah. Azan adalah seruan dari Allah, datang diseru oleh Allah. Nikmat kita aja diundang sama presiden ke istana, bangga gak? Seminggu lagi mau diundang kemana? Ke istana oleh presiden. Kira-kira bingung gak milih bajunya? Atau buru-buru bikin baju baru? Waduh, bikin baju baru. Mau dipanggil oleh siapa? Presiden. Mau dapat kalapa taru. Mau dapat penghargaan. Ya. Waduh, bajunya yang mana? Gosok gigi bisa-bisa 5 kali. Dipanggil oleh Allah. Hayya ala sholah. Aduh. Susah jalannya itu. La haula. Kabar gembira di saat Nabi dulu terdesak dengan para sahabat diperangi, tapi kabar gembiranya mendahului dan bukti. Begitu juga umat Islam. Ini kabar gembira bahwa akhir zaman ini umat akan dibangkitkan. Maka persyaratannya adalah seperti dalam kitab Hadir Alam Islami, aktsarul asbab an-nahdhah al-akhirah raji'atun ila tasawuf wal i'tiqadu fil aulia. Kembali pelajari ilmu tasawuf, tumbuhkan dalam hati, bersihkan hati kita, Allah akan bangun persaudaraan. Walaupun beda madhab, beda toriko, beda manhaj, itu semua tidak akan menjadi sekat bagi hati kalau hatinya dipersaudarakan oleh Allah, hatinya terbebas dari penyakit-penyakit hati. Yang kedua adalah al-i'tiqadu fil aulia. I'tikadkan, imani dalam hati para wali Allah eksis sampai akhir zaman. Jangan sampai ada kata-kata atau i'tikad sekarang mah bukan zaman wali lagi. Dulu zaman wali itu, nauzubillah. Dalam kitab Tanwirul Qulub dihukumi kufrun, kufur. Paman ankara wujudahum. Ini kalimat Tanwirul Qulub. Paman ankara wujudahum kufrun. Barang siapa yang mengingkari gak ada wujud, gak eksis, gak ada sekarang wali, gak bukan zaman wali sekarang, kufrun. Kenapa disebut kufur? Limusodamati ayatil Quran. Karena bertolak belakang i'tikad itu dengan ayat-ayat Al-Quran. Dimana dalam Al-Quran bertebaran tentang ayat tentang wali-wali Allah. Nah, diitikadkan dan dicari. Makanya kewajiban dalam kitab tasawuf, carilah wali mursyid sebagaimana Al-Kahfi ayat 17. Mayyahdillah fahuwal muhtad wa mayyudlil falan tajidalahu waliyam mursyida. Wali mursyid itu ada setiap zaman. Sebagai apa? Nuwabul Rasulullah SAW, sebagai wakil-wakil Rasulullah SAW di setiap benua untuk memberikan sinaran kepada umat dengan mengiktikadkan lalu mencari wali mursyid dan ikuti bimbingannya, itulah jalan lurus menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai prasyarat mutlak kebangkitan umat di akhir zaman. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Satu, Nabi Zakaria dapat mukjizat. Yang kedua, masih kelanjutan surah Maryam ini, Siti Maryam, wanita yang menjaga diri, selalu ada di mihrab. Di mihrab itu menjadi pelayan rumah Allah. Ya, Siti Maryam itu menjadi pelayan rumah Allah. Kalau di Kristen namanya Maria. Ya, beda apa namanya? Beda apa namanya? Lidah, logat atau lahjah. Muhammad kalau di Eropa Muhammad, ya. Isa itu lugah Kalau dalam bahasa Quran, Isa, kalau di Eropa jadi Yesus. Ibrahim jadi Abraham. Yakub jadi Yakob. Ya, enggak salah, sebab lisannya begitu. Di kita aja banyak yang enggak, ya. Di Padang tuh banyak. Kalau berbicara ro tuh jadi ra. Isra Mi'raj. Padahal Isra Mi'raj sudah menjadi bahasa kita dimaklumi. Isra Mi'raj. Ro jadi ra. Nah, Nabi Isa alaihissalam, di mana Siti Maryam ketika itu, ketika di mihrab, didatangi oleh malaikat Jibril, Ruhul Kudus. Ahli ibadah yang berkhidmah, berbakti kepada agama, di mihrab aja pekerjaannya, melayani rumah Allah. Datanglah Ruhul Kudus dan menjanjikan akan memberikan anak kepada Maryam. Maryam kaget. Ya. Disebutkan, qalat anna yakunu li gulam walam yamsasni bashar walam aku bagia. Gimana aku bisa punya anak sementara aku belum pernah tersentuh oleh laki-laki? Di mana aktivitasnya? Di mihrab terus, di tempat ibadah terus, dan aku adalah bukan orang pelacur. Nah, di sini dibuktikan lagi mukjizat dari Allah. Mukjizat dari Allah, Allah ingin menitipkan seorang hamba yang bernama Isa alaihis salam. Bukti jamaah sekalian, tiba-tiba apa? Mengandung. Allah ingin membuktikan mukjizatnya, kekuasaannya kepada manusia. Setelah mendekati apa? Masa kelahirannya, Siti Maryam keluar mencari tempat yang sepi. Di sana, di Yerusalem, banyak pohon kurma. Pohon kurmanya sedang apa? Sedang tumbuh rutob. Rutob itu kurma yang masih apa? Mengkel. Ya, makanya yang sebenarnya versi Quran, sejarah kelahiran Nabi Isa itu bukan di bulan Desember, tapi di bulan musim apa? Musim panas. Apa buktinya? Di musim panas di Timur Tengah, kurma itu berbuah. Kalau Desember, itu musim dingin, salju. Bukan berbuah. Versi Quran, kelahiran Nabi Isa alaihissalam di bulan musim panas, dibuktikan dengan apa? Pohon kurma yang berbuah. Itu Siti Maryam ketika melahirkan, enggak ada bidan, Bu. Enggak ada dokter, enggak dikiret. Kiret apa namanya? Dioperasi. Oh, disisar. Cesar lagi. Disesar ya. Enggak, sendiri melahirkannya. Aduh ya Allah, ini Maryam ya, solehnya luar biasa. Kata Pak Haji Nopes, kalau ada yang begitu, pingin dah katanya. Bapak-bapak, istri kita sudah seperti istri Maryam enggak solehahnya? Ada yang kenceng, blum katanya. Kayaknya habis uring-uringan sebelum ngaji kayaknya itu. Buru-buru tobat itu. Pengin istri kita solehah? Kita harus terlebih dahulu contohi menjadi suami yang soleh. Aduh, 1-0 ini. 1-1, 1-0 ini. 1-1. Kalem Bu, kalem ya. Pokoknya Islam tuh adil. Kalau ada suami ibu datang ya ke rumah pengin ditambah ya, akan diperiksa dulu. Enggak akan diizinkan dulu. Harus benar-benar memenuhi persyaratan. Makanya tenang saja ibu-ibu, jangan gempur. Enggak ada takdirnya mah enggak bakalan bisa. Bapak-bapak, kalau pengin syaratnya penuhi. Ah udah, jangan membahas itu lagi dah ya. La ilaha illallah. Sengaja ini maksudnya kalau sudah satu jam setengah durasinya ngaji, kelihatan ada yang ngantuk. Dikasih bab ini langsung, santri juga belum apa-apa sudah. Maksudnya biar bangun ini. Ya. Nanti khusus harus sempurna, lengkap membahas kalau salah bab itu. Nanti jangan apa, salah gagal. Gagal, paham nantinya. Sampai di mana tadi? Ya, Siti Maria mengasingkan diri, kemudian Allah berikan pertolongan di mana si pohon kurma itu jatuh dan kemudian dijadikan makanan oleh Siti Maria. Nah, sebelum menjelang kelahirannya, Siti Maryam diwasiatkan supaya puasa 3 malam. Supaya puasa. Puasa apa? Puasa bicara lagi ini. Seperti Nabi Zakaria. Jadi kalau sudah lahir, ditanya siapa anak itu, diam saja. Nanti yang akan menjawab adalah bayi yang baru lahir itu. Nah, jadi kalau ingin turun mukjizat, kalau kita ingin turun karomah, ingin turun maunah bagi orang yang beriman, jangan banyak bicara, apalagi yang tidak bermanfaat. Puasakan lisan kita, kalaupun berbicara yang bermanfaat. Maka insya Allah hati kita akan dibeningkan oleh Allah, membuat doa kita dikabul dan didengar oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah oleh-oleh dari apa? Dari umroh, di mana dengan dibacakannya surah Maryam ini ada 2 mukjizat besar. Nabi Zakaria dan istrinya yang sudah mandul, sudah tua, diberi anak bahkan menjadi nabi namanya Yahya. Siti Maryam yang solehah terus mengabdi kepada agama, kemudian dititipkan anak namanya siapa? Nabi Isa alaihissalam. Ketika ditanya, Nabi Isa yang kecil sudah bisa menjawab dan menjelaskan dirinya. Maka Nabi Isa adalah sebagai Rasul Allah, bukan sebagai anak Allah. Tapi sama seperti Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, Nabi Muhammad SAW, statusnya sama sebagai Nabi Allah dan Rasul Allah yang membawa pesan Allah subhanahu wa ta'ala bagi kaumnya, bukan sebagai anak Allah. Mudah-mudahan apa yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berita gembira, kita mengimani dan menyambutnya untuk bangkit umat Islam di akhir zaman, walaupun kondisi hari ini carut maruk dalam kondisi yang sangat mengkhawatirkan di berbagai wilayah, berbagai negara umat Islam, posisinya, kondisinya, baik ekonomi, politik, sosial, budaya dan yang lain-lainnya, pendidikan. Maka dengan berita gembira kita bangkit bersama-sama, menyatukan kekuatan, kebersamaan di antara umat Islam, ahli-ahli thariqah, sesama ikhwan, berpegang teguh kepada Allah dan Rasulnya, maka tidak ada yang sulit bagi Allah subhanahu wa ta'ala, seperti telah Allah tunjukkan mukjizat-mukjizatnya, demikian pula karomah-karomah kepada ulama, kepada mursyid dan ma'unah, kepada orang-orang yang beriman. Mari kita tutup pengajian kita di pagi hari ini dengan terlebih dahulu kita sebelum berdoa kita muhasabah. Pejamkan matanya, hadirkan hatinya bersama Allah, tundukkan kepalanya. Jamaah sekalian, waktu terus berjalan seperti jam hidup tidak akan pernah berhenti. Yang hakikatnya adalah umur kita semakin berkurang, ajal kematian semakin mendekat, semua yang Allah amanahkan akan diambil kembali. Kehidupan dunia ini singkat sekali, tapi akan menentukan nasib kita selama-lamanya. Jangan lalai, jangan tertipu dengan kesenangan dunia, hanya sepenggal perjalanan kehidupan dunia ini. Kedepan ada sepenggal perjalanan namanya alam kubur, dan terakhir adalah alam akhirat, di mana Allah akan menghukumi kita semua sesuai dengan amal-amal kita. Ajal kematian kita semakin mendekat, umur kita semakin berkurang. Bisa jadi yang ada di antara kita yang hadir di tempat ini, sisa umurnya adalah hitungan hari, hitungan minggu. Waktu terus bergerak, tidak pernah berhenti. Kemudian mari kita introspeksi diri, apa yang pernah kita perbuat dari mulai balik, dari mulai catatan itu berlaku, yaitulah balik. Sampai pagi hari ini ada yang sudah sekian tahun, sekian belas tahun, bahkan puluhan tahun, apa yang kita perbuat selama ini? Kalau hati kita jujur, pasti jawabannya adalah banyak kesalahan yang kita perbuat, kelalaian hati kita. Walaupun beramal, banyak tidak ikhlasnya, banyak karena manusia atau karena keakuan diri yang membuat amal ibadah kita ditolak oleh Allah. Di siang hari ini kita introspek diri, jangan melihat aib dan kesalahan orang lain, kita fokuskan apa yang telah kita perbuat dan kita bangkit untuk memperbaiki diri mumpung kesempatan itu masih ada. Kesempatan itu masih ada. Sebelum ruh berada di tenggorokan, sebelum sakaratil maut, pintu gerbang tobat dibuka selebar-lebarnya oleh Allah. Ini kesempatan yang mahal. Walaupun dosa kita, firman Allah memenuhi langit dan bumi. Kalau benar-benar tobat, memperbaiki diri dengan kesungguhan dan tidak terulang kembali, maka Allah ampuni dosa itu tanpa Allah sisakan. Begitu ghafurnya Allah, ghafarnya Allah. Betapa malunya ketika kita berbuat dosa, Allah terus menatap kita, Allah menyaksikan kita. Allahumma thali'un alaina. Tidak ada tempat untuk berpaling dari Allah, tidak ada tempat untuk menghindar dari tatapan Allah. Satu waktu ajal akan tiba. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap diri akan mencicipi kematian, di mana tubuh kita akan terkujur. Hadimul ladzat, kesenangan duniawi di saat itu akan dicabut oleh Allah. Kesenangan melihat, kesenangan mendengar, mencicipi, semuanya akan dicabut oleh Allah. Semua manusia, orang-orang yang banyak berdosa akan menangis ketika itu, akan menyesali. Tetapi pintu tobat telah ditutup oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti jeritannya Fir'aun di Laut Merah. Dilukiskan, digambarkan dalam Al-Quran. Hatta idza adrakahul ghoraq. Qala amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israel wa anna minal muslimin. Inilah rekaman kata-kata terakhir Fir'aun ketika tenggelam di Laut Merah. Tidak ada harapan hidup lagi. Sakaratil maut tiba. Ya Rob, aku beriman kepada engkau. Beriman kepada apa yang diimani oleh Bani Israel. Dan aku adalah orang Muslim. Tapi bagaimana jawaban Allah? Al-an, kenapa baru sekarang engkau Fir'aun? Dan pintu tobatlah ditutup. Penyesalan yang tidak ada gunanya. Tobat yang tidak ada manfaatnya. Sebelum datang waktu itu, dan waktu itu pasti akan menghampiri setiap diri kita. Besok atau lusa, kematian akan menjemput kita. Tubuh kita akan terkujur. Ketika kita sakit parah, ketika kita merasakan betapa makanan tidak ada gunanya, tidak enak dirasakan. Mendengar tidak ada kenikmatan, merasa yang ada rasa sakit. Ini adalah gambaran kecil dari sakaratil maut yang akan menghampiri kita. Tapi bagi orang yang banyak taubat kepada Allah, memperbaiki diri dari kejahatan dan dosa di masa lalunya, banyak meningkatkan ibadah sampai akhir hayatnya, ketika sakaratil maut adalah mutmainnah, tenang bersama Allah, bahagia dipanggil oleh Allah, kenikmatan surga diperlihatkan oleh Allah selepas, sebelum ruh lepas dari jasad kita. Ma'wahu, tempat kembalinya surga, taman surga diperlihatkan. Sehingga yang ada adalah bahagia di saat itu. Malaikat yang mencabut nyawa, salam terlebih dahulu. Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibina salamun alaikum udkhulul jannah bima kuntum ta'malun. Meninggalkan istri, suami, anak menjadi tidak sia-sia. Tidak ada sedih adanya karena indah mewariskan anak-anak yang soleh. Karena indah taman surga diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di saat-saat ruh akan berlepas dari berpisah dengan jasad kita. Angkat tangan kita, kita munajat kepada Allah. Di majelis zikir adalah tempat yang ijabah, di mana para malaikat diturunkan di majelis zikir untuk mengaminkan permohonan hamba-hamba yang duduk di majelis zikir. Banyak problem-problem kita, kita berharap Allah datangkan solusi yang terbaik, jalan yang terbaik bagi kita. Allah limpahkan rizki yang penuh dengan keberkahan. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma gfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma gfir li hayyina wa mayyitina. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ya qadiyal hajat. Ya Rab, ampuni seluruh dosa-dosa kami. Ya Rab, di tempat yang mulia ini kami mengakui seluruh dosa-dosa yang kami perbuat. Dosa yang kami sembunyikan, dosa yang terang-terangan, dosa yang kami ketahui dan dosa yang kami karena ketidaktahuan. Ya Rab, ampuni dosa kami dari mulai balik sampai pagi hari ini. Kezaliman yang diperbuat oleh mata kami, kezaliman yang diperbuat oleh lisan kami, kezaliman yang diperbuat oleh tangan dan kaki kami, ya Rob. Ya Rob, bersihkan kami seperti bayi yang baru terlahir ke dunia ini. Ya Rob, ampuni dosa kedua orang tua kami. Ibu yang telah mengandung, yang telah melahirkan, yang telah membesarkan. Ayah yang telah menafkahi, mendidik, menyekolahkan. Pontang-panting mencari rezeki. Kami belum banyak berbuat baik kepada mereka, ya Rob. Ampuni dosa-dosa mereka. Kami banyak melukai hati mereka, menyakiti hati mereka, ya. Dan ada di antara kami orang tua yang sudah ke alam kubur, tidak bisa ditatap lagi wajahnya. Ampunkan dosa-dosanya, ya Rabb, rahmati mereka, jadikan alam kuburnya raudatun min riyadil jannah, taman-taman surga yang membahagiakan mereka, ya Rabb. Ya Rabb, bangkitkan kesadaran seperti bangkitkan kesadaran di pagi hari ini. Untuk mampu mengisi lembaran demi lembaran amal sampai akhir hayat kami. Rapot-rapot kami supaya kami bisa mengisi dengan amal soleh dan ketakwaan, ya Rabb. Ya Rabb, persiapkan kematian kami. Besok atau lusa pasti Engkau akan jemput kami. Ajal akan menghampiri kami, ya Rabb. Jadikan kematian kami nanti kematian husnul khatimah. Di saat jiwa ini sedang bersih, di saat jiwa ini sedang berzikir, di saat jiwa ini sedang mutmainah, tenang, ridho dan Engkau ridho, ya Rabb. Ya Rabb, jauhkan kematian kami besok atau lusa dari kematian su'ul khatimah, dari kematian jiwa yang sedang berlumur dosa, bergelimang kemaksiatan. Jauhkan kematian yang mengenaskan su'ul khatimah dari keluarga kami, saudara kami, tetangga kami, dan sahabat-sahabat kami dan umat ini, ya Rabb. Ya Rabb, kami dalam menjalani kehidupan banyak problem karena kesalahan kami di masa lalu. Musibah-musibah karena perbuatan kesalahan kami di masa lalu. Datangkan makhraja, jalan keluar yang terbaik bagi kami. Engkau pecahkan seluruh masalah-masalah kami. Engkau datangkan rezeki yang berlimpah, yang barokah dengan ridho-Mu. Rezeki yang membuat jiwa kami tenang. Jiwa yang membuat kami semakin mengenal, semakin ma'rifat kepada-Mu. Jiwa yang membuat kami semakin tunduk kepada-Mu. Jiwa yang menjadi sahabat, rezeki yang menjadi sahabat buat ibadah dan dakwah kami, ya Rabb. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabb, jadikan kami sebagai suami, sebagai pemimpin dan pembimbing bagi keluarga kami masing-masing. Bimbing kami dengan cahayamu, ya Rabb. Tunjukkan kami, ingatkan kami ketika kami akan berbuat salah, ya Rabb. Jadikan istri-istri kami yang solehah, yang bersyukur. Jadikan anak cucu kami generasi yang Engkau wariskan kepada mereka ilmu nafi, ilmu bermanfaat. Jadikan mereka mujahid di jalan-Mu. Jadikan mereka orang-orang yang benar-benar memberikan pengajaran dan pendidikan kepada umat. Di saat kami nanti sudah ada di alam barzah, ada yang menggantikan dakwah, ada yang menggantikan sujud dan ruku dan menegakkan kalimah-kalimah-Mu di muka bumi ini, ya Rob. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Rob, kumpulkan kami di dunia dengan ulama, kumpulkan kami di alam barzah dengan ulama, kumpulkan kami di mahsyar tepat di bawah bendera Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rob, di saat-saat Engkau akan menghukumi kami, pantaskan dan layakkan kami menjadi penghuni surga yang tinggi beserta para nabi, siddiqin, syuhada, solihin. Ya Rob, tutup rapat-rapat pintu neraka bagi kami dan keluarga kami dan umat ini seluruhnya. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka al-ijabah ala hadini. Al-Fatiha. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat duha rakaataini jami'atan rahimakumullah.